Soal puji memuji yang telah disebutkan tadi, bagaimana menyikapi hadis yang maknanya bila ada orang yang memuji itu adalah kabar gembira yang disegerakan? Jawabannya adalah, kalau pujian itu tidak diucapkan dengan sengaja di hadapan orang yang dipuji. Orang memuji tidak langsung di hadapannya. Manusia menyebut dia dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau menyebutkan pujian tersebut dan menyampaikannya langsung di hadapan yang dipuji, maka kita tadi telah mendengar dalam pembahasan bagian pertama larangan keras Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang atau darinya. Wailak qata'ta umuka sahibak au sahibika. Diulang 3 kali. Celaka engkau dengan memuji ini. Sesungguhnya engkau telah memenggal leher saudaramu. Diulangi 3 kali oleh Nabi. Tanpa saya ulang hadis-hadis yang telah disebutkan dalam kajian pertama tadi. Nah, sehingga hadis ini tidak membatalkan larangan tersebut. Rasulullah hanya mengabarkan bahwa kalau ada pujian dari manusia atas kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, jasa dan perjuangannya, itu adalah kabar gembira yang didahulukan, disegerakan ketika di dunia sebagai pertanda baik insyaallah ke depan. Tapi bukan berarti hadis ini merekomendasi kita untuk memuji seseorang di hadapannya. Karena larangan tentang hadis ini adalah hadis larangan yang sifatnya muhkam, yang sifatnya tegas jelas, sampai Rasulullah mengancam. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana batasan antara larangan memuji dengan kewajiban memuliakan ulama dan memperkenalkan umat tentang fadilah dan keutamaan ulama tersebut sehingga diketahui keilmuannya? Jawabannya tidak ada pertentangan. Di majlis ini berapa kali kita memuji ulama-ulama kita, menyebutkan kebaikan mereka, perjuangan mereka, jasa-jasa mereka. Tapi mereka enggak mendengar ini semua. Dan yang kedua, cara menggabungkannya, jangan puji misalkan Syekh Rabi, kalau tubuh beliau dicairkan, maka sebagian cairan tubuhnya akan menjadi sunnah, dan sebagian cairan tubuh lainnya akan menjadi ayat-ayat Al-Quran. Nah. Atau memberi julukan Syekh Rabi dengan Imam Tsaqalain, atau menyamakan Syekh Rabi dengan Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad, Syafi'i, dan yang lainnya. Itu ekstrim. Ini tidak dibenarkan. Tetap kita memuji, menyebutkan keutamaan, keutamaan mereka, keilmuan mereka, perjuangan mereka, ketakwaan mereka. Nah. Nah. Apakah Ja'far Umar Thalib adalah salah satu jenis perintang dakwah? Dari luar atau dari dalam internal? Dari luar. Barakallahu fikum. Dia seorang berpaham khawarij. Ya. Dia termasuk orang yang sudah mulai kemasukan penyakit liberal. Berkawan dengan seorang Kristen. Ya. Menyarankan bangsa Indonesia untuk memilih si Kristen ini sebagai calon pemimpin bangsa dan negara ini ke depan. Bagaimana ini? Bermajlis dengan pendeta. Masih saja anarkis dan biasa melakukan tindakan teror. Nah. Dan yang lainnya dari kemungkaran-kemungkaran dia. Jadi dia bukan, orang sudah tahu ini bukan Salafi. Walaupun dia mengembik sebagai salafi. Ya. Mubtadi'un dhalun. Nah. Allahu musta'an. Apa yang mendorong Syekh Muhammad Al-Imam menandatangani perjanjian dengan Syiah? Ya ini yang belum menjawab secara tegas. Katanya dalam rangka suluh perdamaian untuk atau demi menghindari adanya pertumpahan darah. Nah, tidak ada iskal, tidak ada problem. Masalah mengadakan perdamaian. Rasulullah pernah melakukan perdamaian dengan musyrikin ya, untuk melakukan gencatan senjata. Boleh dalam Islam, tapi bukan berarti kita diam terhadap yang batil atau membenarkan yang batil sehingga dikatakan sebagai yang hak dan dinilai dianggap oleh umat sebagai hak. Nah, yang dikritisi oleh para ulama, kenapa Muhammad al-Imam menandatangani sebuah perjanjian yang di situ antara lain isinya adalah perjanjian itu dengan kaum Syiah Rafidah Al-Huthiyin. Salah satu isinya adalah kita adalah saudara sesama muslimin. Betul? Kita dengan Syiah satu saudara? Hah? Abadan, bukan satu saudara dengan mereka. Mereka musuh kita dan kita musuh mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian wahai Syiah Rafidhah dan bagi kami agama kami. Lakum dinukum waliyadin. Di dalam isi perjanjian itu diakui secara bersama bahwa Rabbuna wahid. Rabb kita adalah satu. Apa maksudnya Rabb kita sama-sama satu? Apakah karena Syiah sama-sama mengakui Rabbnya adalah Allah? Kemudian Rabb kita satu? Kalau gitu Abu Jahal mengakui Allah sebagai Rabbnya. Apakah kemudian Abu Jahal Muslim? La, kafir, khalidun finnar, kekal abadi di dalam neraka. Kenapa? Karena menyekutukan Allah dalam perkara uluhiyah. Syi'ar Rafidhah yang meyakini imam-imam mereka menjadi tandingan Allah, sekutu Allah, bersama Allah, mengatur alam semesta. Ini tidak diyakini oleh Abu Jahal. Syiah Rafidhah lebih parah lagi dari itu. Yakni Tuhan kita satu? Rabb kita satu? Ini ucapan hak atau batil? Anda tanya antum sekarang. Hak atau batil? Hah? Batil, ana yakin semua antum yang ada di sini, walaupun tidak setingkat yang ada di sana, tingkat keilmuan kita, semuanya tahu batil. Nah, nabi kita satu, nabi kita satu. Syiah Rafidhah tidak demikian mengatakan, meyakini seperti keimanan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada unawahid. Musuh kita satu. Siapa musuh kita? Sekarang Syiah menyerang pemerintah, memerangi pemerintah Yaman. Ayo. Menjadikan pemerintah Yaman sebagai musuhnya. Berarti musuh kita juga, pemerintah Yaman. Lah jadi khawarij kita. Musuh Syiah Rafidhah adalah sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Apakah kita sebagai konsekuensinya dari ucapan itu, bahwa diantara musuh kita adalah para sahabat Nabi? Musuh Syiah Rafidhah Hufiyin Abu Bakar Umar. Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Khattab. Masa Ustaz Syekh Imam enggak tahu itu? Ya tahu. Tapi itulah fitnah. Itulah sebuah fitnah menimpa seseorang. Mestinya dia berlepas diri dari itu semua. Jangan menandatangani. Loh ini kan demi menjaga supaya tidak terjadinya pertumpahan darah. Iya, tapi bukan dengan menjual akidah. Ya kita gak mampu. Kalau gitu nanti kita diserang. Kalau betul gak mampu, keluar ya akhi. Hijrah, pindah. Sebagaimana Imam Ahmad ditanya tentang orang-orang yang hidup di perkampungan atau di negeri-negeri yang dikuasai oleh khawarij dalam keadaan tidak mampu menghadapi mereka. Kata Imam Ahmad, pindah. Tinggalkan kampungmu. Apa beratnya? Dibanding kamu menjual akidah, mengatakan yang batil itu hak, yang mengatakan yang syirik itu tauhid, yang bid'ah itu sunnah. Barakallahu fikum. Dan di perjanjian itu disebutkan bahwa kita akan hidup bersama, saling bertaawun. Siap antum bertaawun dengan Syiah? Siap bertaawun dengan Jaluddin Rahmat? Ada yang siap di sini? Ada yang siap bertaawun dengan barakallahu fikum? Hah, tokoh-tokoh Syiah di sini ada? Al-Husiyin lebih parah dari itu. Menghalalkan darah ahli sunnah terang-terangan. Hidup bersama bagaimana ya, Fulan? Oh, ini terpaksa, tidak terpaksa. Syekh Muhammad al-Imam di dalam khutbah hari rayanya menegaskan bahwa dirinya tidak terpaksa, bahwa perkara ini ada di tangan saya. Ulama menasehati untuk bertaubat. Kalau dia bertaubat, selesaikan, enggak sampai sibuk seperti ini. Oleh karena itu, Syekh Ubaidul Jabri menyatakan bahwa Muhammad al-Imam mubtadi'un balun ikhwani. Itu fatwa Syekh Ubaid. Dan beliau lebih berilmu dari kita, lebih bertakwa dari kita. Nah, barakallahu fikum. Syekh Rabi juga menegaskan bahwa ini adalah kebatilan yang harus rujuk dan taubat. Selesai. Barakallahu fikum. Mohon penjelasan bagaimana sikap kita terhadap dai-dai yang mulai menjalin hubungan dengan dai-dai yang terpengaruh dengan Zulkarnain CS. Nah, waspadai, jangan belajar darinya. Nah, sampai benar-benar berlepas diri dari kedustaan-kedustaan Zulkarnain, berlepas diri dari kebatilan-kebatilannya. Nah, secara benar, secara jujur, begitu. Nah, mohon untuk kurikulum pondok-pondok salafi tingkat madrasah, mautawasitoh, dan semisalnya di seluruh Indonesia dibakukan atau distandarkan biar seragam dan selamat. Nah, ini pekerjaan berat ini. Nah, untuk menyamakan kurikulum seluruh Indonesia, pekerjaan yang sangat berat. Kenapa? Karena penyamaan kurikulum akan menuntut kesamaan standar jumlah pengajar, standar fasilitas, ya kan? Nah, sementara pondok-pondok ini berbeda-beda. Ustadz-ustadz menjalani sesuai dengan batas kemampuan masing-masing ala barakatillah, ya, mengharap barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, alhamdulillah, mahat-mahat ini berjalan dengan masing-masing saling ta'awun. Asatidzah ada kontak, berbagai pondok ini ada hubungan, ya, saling mendiskusikan. Walaupun tidak sama modul-modulnya dan kurikulumnya. Kurang lebih, insyaAllah. Barakallahu fikum. Walaupun kalau seandainya bisa disamakan, harapannya lebih bagus. Tapi itu pekerjaan yang cukup berat, gak gampang. Nah, buat kurikulum itu kan gak kayak menulis karya tulis kan? Iya kan ya? Membuat kurikulum tidak sama dengan karya tulis. Karya tulis itu tidak ada kaitannya dengan jumlah jam pelajaran dalam sepekan. Ya kan? Jumlah tenaga pengajarnya bagaimana? Target-target dalam satu semester itu bagaimana? Enggak ada. Menulis buku, bagaimana tertib bab-babnya, pembahasannya sesuai dengan hujah-hujah, selesai. Menulis kurikulum jauh lebih berat daripada menulis disertasi. Ya. Nah. Apa bedanya salafi pakai I dengan salafi pakai Y? Ya gak ada bedanya. Kayak bedanya I sama Y. Nah, barakallahu fi jazakallahu khair. Bagaimana menyikapi sebagian teman yang masih mengaji di ustadz-ustadz salafi tapi terkadang juga menghadiri kajian orang-orang sururi atau turothi. Ya, bagaimana sikap kita terhadap ini? Nasihati. Sampaikan, ya akhi, jangan belajar di situ. Jangan belajar kepada da'i-da'i pendukung Radio Roja yang membahayakan. Jangan belajar kepada da'i-da'i yang pernah belajar di hadapan orang-orang liberal. Ya, jangan, ya akhi, itu Mubarok Bamu Alim Surabaya dan murid-muridnya dari Ma'had Ali. Belajarnya di IAIN kepada murid-murid orientalis. Jangan belajar ke sana. Ini contohnya dinasehati. Mungkin dia enggak tahu. Tahu kamu, Mubarok Bamu Alim itu yang ada di Surabaya dan teman-temannya yang lainnya yang belajar di IAIN, ya. Bukan masalah campur aduk pria wanitanya saja. Masalah akidah. Belajar ini kepada dosen pulang dari Kanada, pulang dari Australia. Profesor atau doktor dalam bidang filsafat pulang dari Amsterdam. Kita rela belajar kepada orang seperti itu. Salaf mengingatkan kita. Salah satu contohnya fatwa Imam Ahmad terhadap Husain Al-Karabisi, tokoh Mu'tazilah. Husain Al-Karabisi jangan disamakan dengan dosen-dosen dan profesor di IAIN. Husain Al-Karabisi ahli ibadah, punya ilmu, zuhud terhadap dunia. Tidak sembarangan dia menerima dunia. Ya? Banyak karya-karya ilmiahnya. Tapi ketika memunculkan akidah yang bid'ah terkait dengan kalamullah Al-Quran, maka Imam Ahmad mengatakan, iyaka iyaka wal karabisi, la tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu arba' marrat au khams marrat. Hati-hati engkau, waspadai, jauhi Al-Karabisi. Jangan kau berbicara dengannya dan jangan kau berbicara dengan orang yang pernah berbicara dengan Karabisi. Mau ikut Imam Ahmad yang lebih bertakwa atau mau ikut siapa? Atau logika kita? Nah, kenapa? Imam Ahmad lebih tahu tentang kemaslahatan-kemaslahatan umat. Sekarang ini banyak model-model dai-dai seperti tadi. Belajar di UII, belajar di IAIN, UIN. Ustaz mohon penjelasan, ada seorang istri yang egonya mendominasi. Kamu sebagai suami, enggak mendominasi emosimu? Nah, ini berat, ini pertanyaan paling berat ini. Lapor tentang istri, lah kamu gimana terhadap istrimu? Sudah memberi contoh? Dia egonya. Nah, ini muskilah. Kalau dijawab di sini, ternyata problemnya tidak sudah 10 tahun tidak mau di karena takut punya anak lagi. Walhasil wallahu alam ya akhi. Kalau seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna." Nah, kalau dan istri-istri yang kalian khawatir mereka akan menentang kalian, sombong terhadap kalian, maka fa'idhuhunna, berikan kepadanya mau'idhah. Bukan sekedar nasihat biasa, mau'idhah. Dengan baik kata-katanya, memilih waktu yang tepat, didahului dengan terghib dan terhib. Ya. Terghib itu penyemangat dia untuk beramal, mengharapkan ridha dan rahmat Allah, jannahnya. Terhib itu membuat dia takut terhadap Allah dan nerakanya. Diingatkan. Nah, butuh waktu. Nah, barakallahu fikum. Kalau gak mau mendengarkan nasihat, sudah Ustaz, sudah nasihatin kok. Gimana kamu nasihatin? Yo, kamu tuh jangan gitu ya. Sama suami bilang setan goblok. Itu bukan nasihat. Marahi namanya. Itu memarahi kamu. Nasihat itu duduk. Yang baik. Dengarkan wahai istriku. Dan para suami penting memberi contoh dan teladan. Kalau benar seperti ini yang digambarkan, seorang suami mudah mengatakan ucapan-ucapan yang kotor seperti ini. Lihat kondisinya. Kondisi-kondisi akhir, kalau nasihat tidak bermanfaat, maka dihajar, diboikot. Tidak tidur bersamanya atau tidur dalam keadaan berpaling. Kalau masih tetap, ya, istri mengatakan, "Wis sudah, aku enggak butuh kamu, terserah mau ngadep sana, mau ngadep langit, mau ngadep sana, terserah." Ya. Nah, tambah berani, ya. Boleh kata Allah pukul. Tapi mukulnya jangan pakai besi. Jangan pakai alat-alat yang membahayakan. Dan jangan dipukul pada tempat-tempat yang membahayakan secara medis atau dilarang secara syariat Islam. Nah, kalau ini semua tidak berfungsi, maka Allah mengatakan fab'atsu hakaman min ahlihi wa ahliha. Utuslah seorang hakam, bukan utusan, seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri. Yang Allah sebut kalimat hakam, bukan menunjukkan orangnya hakim, bisa memutuskan dengan bijak, melihat maslahat dan mafsadahnya, positif dan negatifnya, dari keluarga laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Iyurida islaha, kalau memang keduanya menginginkan kebaikan, menginginkan kerukunan dan kelanggengan rumah tangganya, pasti Allah beri taufik untuk tetap utuh rumah tangga tersebut. Tapi kalau memang gak ada keinginan dari keduanya, ya sudah, berantakan berarti. Nah, maka terbukalah pintu berikutnya, namanya talak, namanya cerai. Setelah tahapan demi tahapan ini dilalui sesuai dengan porsinya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak emosional, maka tahapan terakhir adalah at-talaq. Dan talak sendiri ada adab-adabnya dan tata caranya, tidak sembarangan. Ini butuh waktu, insyaallah antum bisa belajar kepada asatidzah di tempat antum tinggal. Kalau di sini ada Ustaz Fauzan, Ustaz Uthman, Ustaz Abdurrahman dan yang lainnya, kemudian di Seragen ada Ustaz Fauzan, Nam, kemudian barakallahu fikum, yang lainnya dari asatidzah di daerah masing-masing. Di Solo ada Ustaz Idral, Ustaz Aib dan yang lainnya, tanya, belajar. Ya. Di Ngawi ada Ustaz Rifai, Ustaz Syafi'i, Ustaz Huda dan yang lainnya. Mereka insyaallah mereka akan jelaskan secara rinci biiznillahi ta'ala. Nampaknya kita mengakhiri majlis ini sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita katakan kekurangan dan keterbatasan saya, semoga Allah mengampuninya dan memberi taufik kepada saya untuk membenahinya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.